Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala asy-syarih wa huwa asy-syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Qala al-mu'allif kama nataqa bihi kitabuh. Naam, setelah beliau sebutkan syarah pada waktu yang sebelumnya telah kita terangkan bahwasannya Al-Imam As-Sabuni menerangkan Ahlul Hadith, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkeyakinan dan mempersaksikan seluruhnya bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit yang 7 beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian beliau menerangkan keyakinan Ahlul Hadis ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Tayib, qala Syekh Rabi hafizahullah, yakni laisa min uqulihim. Iya. Ucapan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahlul Hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya itu bukan berasal dari akal-akal pikiran mereka. Wa innama qalu hadza istimdadan min kitabillah wa min sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Akan tetapi ya, mereka ucapkan keyakinan tersebut, mereka persaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy, mereka ambil keyakinan tersebut dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal fitratu tu'ayyidu dzalik. Dan fitrah manusia, sifat pembawaan manusia yang Allah ciptakan manusia di atasnya, fitrah tersebut menguatkan hal ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ketinggian. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wal 'aqlu yu'ayyidu dzalik. Dan akal juga menguatkan keyakinan tersebut. Idz 'uluwullahi Subhanahu wa Ta'ala fatarallahu 'alaihi al-khalqa wal hayawanat. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan ya seluruh makhluk dan hewan-hewan di atas keyakinan tersebut. Fitrah ya makhluk-makhluknya mengakui, ya fitrah makhluk menetapkan, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ketinggian. Iya. Di atas langit yang 7 beristiwa di atas arsy-Nya. Fatajidu at-tifla idza sa'altahu aina Allah? Iya. Jika engkau akan dapati juga enam seorang anak kecil ya yang masih di atas fitrahnya, belum tercampur pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, ketika ditanya, ketika engkau tanya anak kecil tersebut, aina Allah, di mana Allah, yujibuka fis sama. Ya, niscaya dia akan menjawabmu, ya, fis sama, di atas langit. Sebagaimana kisah Al-Jariyah, ya, budak kecil, yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah, Qalat fis sama. Iya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Perkataan fis sama, fi di sini, ya, makna dari kalimat fis sama, kalau ada yang pernah belajar bahasa Arab, mungkin yang dipahami dari kalimat fi adalah adzharfiyah, di dalam. Ya. Tetapi apabila ada yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam langit, itu keliru. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Lantas apa makna hadis? Ya, ketika jariyah tersebut menjawab fis sama, kemudian disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau menerangkan bal fi imma an takuna bi ma'na ala kama qalahu katsirun min ahli al-'ilmi wal lughah. Makna yang pertama dari fis sama, Allah fis sama. Apa maknanya? Tidak boleh diartikan Allah diliputi atau di dalam langit. Tidak. Iya. Kata beliau sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Inna hadhihi an-nusus laisa al-murada minha anna as-sama' dharfun hawin lahu subhanah." Nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan fis sama, Allah fis sama, ya, aamintum man fis sama, dan juga dalam hadis yang ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka budak kecil jariah tersebut menjawab fis sama. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalil-dalil ini, nas-nas ini, baik dari Al-Qur'an ataupun hadis ini, tidaklah dimaksudkan darinya bahwasanya langit itu, ya, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, Allah tidak diliputi oleh sesuatu apapun. Ya. Bukan itu maksudnya. Berarti fi, ya, bukan itu maksudnya. Tetapi ada dua makna. Makna yang pertama, bal fi imma an takuna bi ma'na ala. Ini makna yang pertama. Fi di sini maknanya adalah ala, di atas. Jadi, ya, makna fis sama, Allah fis sama, artinya adalah Allah ala sama. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Itu maknanya. Kama qalahu katsirun min ahli al-'ilmi wal lughah. Sebagaimana ini adalah pendapat pendapat banyak sekali di antara para ulama dan juga para ulama ahli bahasa Arab. Iya. Ini makna yang pertama. Allahu fis sama. Aamintum man fis sama. Allahu fis sama. Fi maknanya adalah ala. Berarti jelas. Allah ala sama. Di atas langit. Allah berada di atas langit yang tujuh. Di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua atau untuk menjelaskan apa dalilnya. Kenapa fi maknanya adalah ala? Kata beliau, wa fi takunu bi makna ala fi mawadhi'a katsiratin. Ya, jangan, ya, kita heran. Ya. Fi maknanya adalah ala ini telah tetap di dalil-dalil yang sangat banyak. Iya, di antaranya mislu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa la usallibannakum fi judhu'in nakhl. Iya, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang ancaman Firaun kepada tukang-tukang sihir yang telah berbalik, bertaubat, ya, dan kembali pada ya, penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ma'ruf di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak sekali. Ketika itu ya Firaun menantang ya Musa alaihi salam ya dengan mengerahkan tukang-tukang sihirnya. Kemudian ya siapa ini mengawali untuk melempar? Maka Nabi Musa alaihi salam mempersilakan. Bal alqu, ya. Silakan kalian dulu lemparkan. Pada saat itu di suatu tempat yang terbuka yang sangat luas disaksikan oleh sekian banyak manusia. Ketika itu tukang-tukang sihirnya Fir'aun melemparkan apa yang mereka punyai dari sihir-sihir mereka. Tali-tali, tongkat-tongkat yang mereka miliki. Ya seolah-olah mereka lemparkan, seolah-olah bergerak seperti ular. Ya, sihir takhili, ya sihir halusinasi. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ya melemparkan tongkatnya. Ya, diperintahkan oleh Allah dan ini adalah mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Talqaf ma sun'u. Ya, akhirnya yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihi salam berhasil ya menelan ya apa yang mereka lakukan dari sihir-sihir tersebut. Ya, tukang-tukang sihir tersebut segera tahu, ini tidak mungkin. Ya, sihir ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb semesta alam. Maka mereka segera bertaubat, minta ampun dan kami beriman, menyatakan kami beriman sebagaimana ya, kami beriman kepada Rabb-nya Musa dan Harun, ya, kami beriman kepada Rabb semesta alam. Ketika itulah Fir'aun marah. Ya, mengancam mereka. Kenapa kalian ya beriman? Ya, padahal saya belum mengizinkan kalian untuk beriman. Diancam akan dibunuh, akan dipotong tangan dan kakinya, dan juga ancamannya diantaranya ini, wala usallibannakum fi judhu'in nakhli. Ya. Dan sungguh-sungguh kata Fir'aun, ya mengancam orang-orang tersebut yang telah berbalik beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya Musa dan Harun, Rabb semesta alam. Sungguh kami akan menyalib kalian fi judhu'in nakhli. Di batang padang, di batang-batang pohon kurma. Ya. Kalau kita artikan fi, yaitu di dalam dzarfiyah, tidak mungkin. Ya, disalib di dalam batang-batang kurma. Berarti bagaimana? Ya. Dibelah dulu kurmanya, baru disalib di dalamnya. Tidak. Tetapi makna dari fi di sini adalah ala. Ya, maksudnya di atas pohon tersebut. Ya, di atas pohonnya, disalib ya, di atas pohon tersebut. Ini di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan fi maknanya adalah ala. Ya. Berarti wala usallibannakum fi judhu'in nakhli, maknanya adalah wala usallibannakum ala judhu'in nakhli. Ya, sungguh-sungguh aku akan menyalib kalian di atas pohon kurma. Ini makna yang pertama. Ya, batang-batang pohon kurma. Naam, barakallahu fikum. Ini makna yang pertama. Allahu fis sama, maknanya adalah Allahu ala sama. Fi, ya, maknanya adalah ala, di atas. Kemudian makna yang kedua. Wa imma an yakuna al muradu minas sama jihat al ulu. Ya. Makna yang kedua, fi tetap pada makna aslinya. Fi ya tetap bermakna dalam aslinya yaitu di dalam adzarfiyah, tetapi as-sama maknanya adalah jihatul ulu, ya arah ketinggian. Berarti ya kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa 'alal wajhain wa fahiya nassun fi 'uluwihi ta'ala 'ala khalqihi. Ya, maka di atas ya, dua sisi makna ini menunjukkan semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian. Ya, di atas seluruh makhluknya. Kalau diartikan yang pertama, Allahu fis sama, maknanya adalah Allahu ala sama, Allah di atas langit. Jelas. Makna yang kedua, Allahu fis sama fi tetap pada makna aslinya, fi Tetapi as-sama maknanya adalah jihah al-ulu. Ya, arah ketinggian. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas ketinggian. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas Allah Subhanahu wa taala di dalam ketinggian. Artinya tidak ada yang meliputi Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas seluruh makhluknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang tujuh, di atas seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Tentunya ya, di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, perkara-perkara yang harus dihindari yang telah sering kita sebutkan. Jangan kita ta'til, jangan kita tolak. Selama sifat tersebut telah tetap dalam Al-Qur'an atau dalam hadis yang sahih, maka wajib untuk kita tetapkan tanpa menolaknya. Yang pertama, tanpa mentamtsil, jangan diserupakan, jangan ditasybih, jangan dipermisalkan dengan ya makhluknya. Ya, tentu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Dan jangan ditahrif, jangan disimpangkan maknanya. Dan jangan pula, hati-hati, jangan pula ditakyif. Ya, dibagaimanakan, dipikir-pikir, ya bagaimana kaifiyahnya, sifatnya, tidak boleh. Ya, hindarkan hal-hal tersebut. Atau menanyakannya. Ya, menanyakannya adalah suatu perkara yang bid'ah. Menanyakan kaifiyah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana yang sering kita sebutkan kaidah dalam permasalahan ini dari perkataan para ulama, di antaranya yang sangat terkenal adalah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Ini makna fis sama. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala, "Wa idza nazalat asyiddatu bi insanin musliman kana aw kafira, ittajaha qalbuhu ila as-sama'." Ya. Ini menunjukkan fitrah manusia. Perhatikan, ya. Jika seorang manusia tertimpa ya oleh suatu kesulitan atau kesempitan, ya. Apakah dia seorang muslim atau kafir? Niscaya kalbunya, hatinya akan mengarah menuju menghadap ke atas langit. Ya. Ilallahi tabaraka wa ta'ala. Ya. Menghadap ya ke arah langit, ke atas. Ya. Maksudnya tahu kalau Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang tujuh. Alladhi biyadihi kashfu al-qurubi subhanahu wa ta'ala. Yang hanya di tangannya lah ya penyingkapan dari berbagai macam ya musibah dan mara bahaya tersebut, yang bisa menyelamatkan mereka dari kesulitan-kesulitan tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrah manusia, baik dia seorang muslim atau kafir, ya, yang belum terkotori qalbunya dengan kesesatan-kesesatan, niscaya ya dengan sendirinya, dengan fitrah yang Allah ciptakan, ya qalbu tersebut di atasnya akan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Iya. Kalau butuh sesuatu, ya akan menengadah ke atas langit. Iya, qalbunya menuju ke atas, ya, ketinggian. Ini menunjukkan fitrah manusia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Fi qawlihi 'azza wa jall, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yudabbiru al amr ma min shafi'in illa min ba'di idznihi. Ya, dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ketiga ini, yang maknanya sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dan ini telah lewat ya makna yang disebutkan oleh para ulama tafsir pada sittah ayyam ini, 6 hari ini. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Ya. Yudabbirul amr. Dialah yang mengatur seluruh perkara. Ma min syafi'in illa min ba'di iznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-ayatu 'azimatun jiddan. Kata beliau Syekh Rabi' Hafizahullah, ayat ini sangat agung. Fiha, di dalamnya, anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa rabbu hadzal kaun. Ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala, dialah Rabb semesta alam. Wa annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Dan dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. La syarika lahu fi syai'in fi hadzal kaun. Tidak ada sekutu baginya di dalam sesuatu apapun di alam semesta ini. La fi khalqihi wa la fi tadbirihi wa la fi tasrifihi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan alam semesta tersebut. Allah sendiri yang menciptakan seluruh alam semesta tersebut. Tidak ada sekutu baginya. Dan tidak ada pula sekutu bagi Allah dalam pengaturan seluruh alam semesta. Fahadha huwa rabbukum. Inilah Rabb kalian. Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi hadha sya'nuhu. Wahadhi sifatuhu. Wahadhi af'aluhu. Ad-dallatu ala azamatihi. Wa annahu al-mustahikku lil'ibadati wahdah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah. Inilah keadaannya yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ketiga. Dan inilah sifat-sifatnya. Dan inilah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan keagungannya. Dan yang menunjukkan bahwasannya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Walau syaa an yakhluqaha bi kalimatin wahidah la hasarat fi adna min lahdatin. Kalau seandainya Allah ingin menciptakan langit-langit dan bumi tersebut hanya dengan satu kalimat, niscaya hal itu akan terjadi pada waktu yang sangat singkat. Walakin li hikmatin la ya'lamuha illa hu. Akan tetapi, karena suatu hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan dalam satu saat saja, niscaya pasti akan terjadi. Namun, karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak ada yang mengetahui hikmah tersebut kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kama qala fil ayatil ukhra. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain. Thumma istawa ilas sama' wa hiya dukhan. Faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha. Qalata. Ataina ta'i'in. Dalam surat Fussilat ayat 11. Thumma istawa ila as-sama'. Al-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, thumma istawa ila as-sama', thumma qasada ila khalqi as-sama'. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bermaksud menuju kepada penciptaan langit. Istawa ila sama. Qasada ila khalqis sama. Wahia dukhan. Dalam keadaan ketika itu, langit masih berupa asap. Faqala laha walil ardi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya. Kepada langit tersebut. Dan kepada bumi, i'tiya tau'an aw karha, datanglah kalian berdua dalam keadaan rela ya, atau dalam keadaan terpaksa. Qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua berkata, langit dan bumi berkata, ya, menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala, kami akan datang dalam keadaan ya rela, ya, tanpa paksaan. Fa hikmatuhu iqtadat an yakhluqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebabkan, ya, dia menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Fal ardu khalaqaha fi arba'ati ayyam. Bumi telah Allah ciptakan dalam 4 hari. Wa hiya asgharu minas sama' bikathirin bima la yuqas. Ya. Padahal bumi tersebut lebih kecil daripada langit. Ya, dengan, ya, ukuran yang berlipat, yang tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikiaskan. Bumi yang kecil Allah ciptakan dalam 4 hari. Was-sama' khalaqaha fi yawmain. Dan langit Allah ciptakan dalam 2 hari. Ya, bumi yang kecil Allah ciptakan dalam 4 hari. Ya, langit yang lebih besar dengan ukuran yang berlipat-lipat, yang sudah tidak bisa lagi dibandingkan dengan bumi yang kecil, Allah ciptakan dalam 2 hari. Li hikmatin la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Ini karena suatu hikmah, ya, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Wasafa nafsahu bihadha al-fi'li wa huwa al-istiwa 'ala al-'arsy ba'da khalqi as-samawati wal-ard. Allah Subhanahu wa ta'ala sifati dirinya dengan, ya, perbuatan ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya setelah menciptakan langit dan bumi. Wa huwa qad khalaqal 'arsya qabla as-samawati bi ulufi as-sinin. Dan Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, telah menciptakan arsy sebelum penciptaan langit-langit, ya, sejarah ribuan tahun. Falamma tahdutsu fi surat falamma tahaddatsa fi surati Hud 'an khalqi as-samawati wal ard qala wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan dalam surat Hud tentang penciptaan langit-langit dan bumi, Allah berfirman, wa kana 'arsyuhu 'ala al-ma'. Dan arsy ketika itu, ya, berada di atas air. Yani maksudnya, kana khalquhu lis-samawati wal-ard wa 'arsyuhu makhluqun mawjudun 'ala al-ma'. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, ketika itu arsy, ya, telah diciptakan oleh Allah dan berada di atas air. Fal arsyu mawjudun qabla khalqis samawati wal ard. Arsy telah ada sebelum penciptaan langit-langit dan bumi. Khalaqahu Allah qabla khalqis samawati wal ard. ثم لم يأتي هذا الفعل يعني استواءه على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض هذا من أفعاله سبحانه الاختيارية وكل أفعاله اختيارية سبحانه وتعالى. Allah telah menciptakan, ya, arsh sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Namun perbuatan ini, yaitu istiwanya Allah di atas ars, tidak terjadi, ya, kecuali setelah penciptaan langit dan bumi. Ini adalah termasuk dari, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kebesaran dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan ars, ya, ribuan tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Setelah menciptakan langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Iya. Istiwa, makna istiwa alal arsy, sudah sering kita sebutkan sebagai pengingat. Para ulama menyebutkan, di antaranya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam An-Nuniyah, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwasanya makna-makna dari istiwa ada empat. Makna-makna dari istiwa ada empat. Makna istiwa ala al-arsh, naam, ada empat. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam An-Nuniyah, sebagaimana dinukilkan oleh syarah, pensyarah al-aqidah al-wasitiyah, al-syeikh Khalil Harras. Beliau mengatakan, al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, falahum ibaratun 'alaiha arba'un qad hussilat lil farisi at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadhalika tafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa abu 'ubaydata sahibu ash-shaybani yakhtaru hadha al-qawla fi tafsirihi adra min al-jahmiyyi bil qur'ani. Kata beliau, dan para salaf ya memiliki ungkapan-ungkapan ya untuk menerangkan makna dari istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, yaitu ada empat. Apa saja disebutkan oleh beliau? Wahia istaqarra, ya, yang pertama maknanya adalah istaqarra, tinggal, istaqarra. Waqad ala, makna yang kedua ala, ya, yaitu tinggi, di atas ketinggian, ya. Irtafa'a, ya, juga tinggi, di atas ketinggian. Irtafa'a, ya, makna yang ketiga irtafa'a. Makna yang keempat wa kadzaaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un, makna yang keempat adalah sa'ida, naik. Istaqarra, tinggal. Ala wartafa'a, ya, tinggi. Dua makna, ala wartafa'a maknanya tinggi. Yang keempat, sa'ida, naik. Ini makna-makna dari kalangan salaf as-salih yang menerangkan dari apa makna istiwa alal arsh. Apa maknanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh adalah empat ini. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam ta'liq syarah tersebut, yaitu oleh Syekh Yasin Al-Adni hafizahullah, bal qad hakaha Syekhul Islam an katsirin minas salaf. Dan bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menghikayatkan empat makna tersebut dari sebagian besar para ulama salaf. Ya, para ulama salaf as-salih, kebanyakan mereka memaknakan, menafsirkan makna istiwa Allah di atas arsy-Nya dengan empat makna tadi. Istaqarra, ala, wartafa'a, dan juga yang terakhir, sa'ida. Iya. Kemudian, apa makna arsy? Kemudian, apa makna arsy? Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarah Lum'ah al-I'tiqad, setelah beliau tentunya menyebutkan dalil-dalil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, salah satu pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Dalilnya adalah dari Al-Qur'an, dari Sunnah, dan juga dengan adanya kesepakatan ijma' para salaf. Kemudian beliau sebutkan apa makna dari arsy. Beliau rahimahullah menyebutkan al-arsh lughatan secara bahasa adalah as-sarir al-khasu bil malik, singgasana yang khusus bagi penguasa. Ya, ini secara bahasa. Ya, bagi raja, penguasa. Ini singgasana, arsh. Secara syariat, yang dimaksud dengan arsh, al-arshul azim, alladhi istawa alaihi rahman, jalla jalaluh, wa huwa a'lal makhlukat wa akbaruha. Ya. Arsh Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, yang Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atasnya, itu adalah makhluk. Arsh tersebut adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan paling besar. Makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi, ya, dan juga paling besar adalah arsh. Wasafahu Allahu bi annahu 'azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majid. Allah mensifati, ya, arsnya, bahwasanya arsnya besar, ya, mulia, ya. Dan beliau rahimahullah juga menerangkan wal kursi ghairul arsh, dan kursi bukanlah arsh. Li'anna al-arsha huwa mastawa 'alaihi Allah ta'ala. Karena arsh adalah, ya, makhluk ciptaan Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atasnya. Wal kursi, ya, sedangkan kursi, mawdi'u qadamaihi. Ya, mawdi' qadamaihi, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Liqawlihi, liqawli Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berdasarkan, ya, asar dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Al-kursi mawdi'ul qadamain. Naam. Kursi, ya, adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ingat, kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa, ya, menanyakan bagaimana kaifiahnya dan tanpa membayang-bayangkan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan kepada kita bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya, kita yakini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Naam. Berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Naam. Barakallahu fikum. Dan ahlu sunnah wal jamaah, as-salaf, as-salih, telah bersepakat, ya, tentang penetapan, ya, akidah ini. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsnya. Ya, maka wajib bagi kita semuanya untuk menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ada kelompok-kelompok yang batil, kelompok-kelompok sesat dari kalangan ahlu ta'til yang akan disebutkan juga oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, ya, dari kalangan Jahmiyah dan yang lainnya, yang memaknakan istiwa dengan istila. Ya, istiwa dengan al-istila, yaitu menguasai. Dan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kita bisa membantah mereka dengan lima bantahan. Yang mengatakan istiwa dengan istila, ya, istiwa maknanya adalah menguasai, maka dibantah dengan empat jawaban. Dan nanti juga akan disebutkan oleh Syekh Rabi' bin Hadi hafizahullah dalam syarahnya dengan panjang lebar. Kesimpulannya yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang pertama, bantahan terhadap mereka yang mengatakan istiwa, Allah beristiwa di atas arsh, maksudnya adalah Allah menguasai arsh. Ya. Ahlu ta'dil mengatakan istiwa di sini bukan seperti makna yang dipahami oleh para salaf as-salih, yang maknanya ala, wartafa'a, tinggi, atau istaqarra, tinggal, atau sa'ida, ya, naik. Bukan itu yang mereka maknakan. Ya, mereka memaknakan istawa dengan istaula. Mereka mentahrif. Ya, mentahrif. Istawa ditambahi satu huruf, yaitu lam. Ya, ini tahrif lafz. Tahrif secara lafaz dengan menambahkan satu huruf. Dibantah oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dengan lima bantahan. Yang pertama, ucapan kalian mengatakan istiwa maknanya istila, ya, menguasai, maka ini menyelisihi zahir dari nas-nas Al-Quran dan nas-nas yang ada yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atas arsh. Iya, ucapan kalian menyelisihi zahir dari nas-nas. Yang kedua, ucapan kalian menyelisihi tariqah para salaf, jalan yang ditempuh oleh para salaf as-salih. Para salaf as-salih, ya, memahami makna-makna dari nas-nas sifat sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Adapun kalian menyelewengkan, ya, menta'wil-ta'wil maknanya, mentahrif maknanya. Berarti perbuatan kalian, ucapan kalian ini menyelisihi cara yang ditempuh para salaf. Yang ketiga, ucapan kalian tidak berdalilkan, ya, tidak berdasarkan suatu dalil yang sahih. Ya, tidak ada satu dalil pun yang sahih yang mendukung ucapan kalian yang memaknakan istiwa dengan istaula. Ya, istawa maknanya adalah istaula, menguasai. Tidak ada satu dalil pun yang sahih. Yang keempat, la yu'raf fil lughah ala arabiyyah bi hadzal ma'na. Tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab istawa dimaknakan dengan istaula. Istiwa maknanya istila, istiwa maknanya menguasai, tidak ada dalam bahasa Arab. Iya. Berarti itu bukan dari bahasa Arab. Iya. Yang kelima, ya, ucapan kalian yang mengatakan, ya, istawa maknanya adalah istaula, menguasai, mengandung konsekuensi-konsekuensi batil yang sangat banyak. Di antaranya, kalau kalian mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, artinya Allah menguasai arsy, berarti konsekuensi batil dari ucapan kalian, wahai ahlu ta'til, adalah bahwasanya arsy, ya, sebelumnya tidak dikuasai oleh Allah. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, barulah Allah menguasai arsy. Ini tentunya suatu, ya, ucapan yang batil. Karena arsy adalah makhluk ciptaan Allah. Bahkan Allah telah menciptakan ribuan tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, Allah menguasai arsy sejak dahulu, sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi konsekuensi batil dari ucapan mereka, kalau istawa bermakna istaula, berarti Allah tidaklah menguasai arsy kecuali setelah penciptaan langit dan bumi. Dan ini adalah perkataan yang batil dari mereka, ya, konsekuensi batil dari ucapan mereka, para ahlu ta'til. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruan dan kesalahan datang dari saya pribadi dan dari syaitan, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.